إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله المسائل أو المسألة من مسائل الجاهلية الخامسة والأربعون الكفر باليوم الآخر. Di antara adat kebiasaan jahiliyah yang ke-45 adalah pengingkaran mereka terhadap hari kiamat, yakni hari akhir dan semua apa yang terjadi di hari akhir mereka ingkar. Berkata muallif rahimahullah, الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله وبعض الأرواح وببعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنار. Mereka mengingkari, yakni ahlul jahiliyah, mengingkari hari akhir, mengingkari hari kiamat, yaitu mengingkari semua apa yang terjadi pada hari kiamat. والتكذيب بلقاء الله, dan mendustakan adanya pertemuan dengan Allah. Wa ba'dil arwah, mengingkari dibangkitkannya ruh-ruh yang telah mati, yakni hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia untuk dihisab. Ini semua diingkari oleh mereka ahlul jahiliyah. Wa ba'du ma dzakaratul rusul, dan semua apa yang disebutkan oleh para rasul dari sifat-sifat jannah wan nar, tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka, bagaimana gambarannya nikmatnya surga dan mengerikannya neraka. Ini semua diingkari oleh ahlul jahiliyah. Mereka ahlul jahiliyah adalah orang-orang yang betul-betul hanya melihat dunia dan tidak percaya dengan akhirat, hanya melihat perkara-perkara yang bisa diraba oleh panca indera mereka dan tidak beriman kepada yang gaib. Apa yang akan terjadi di hari akhir adalah perkara yang gaib. Mereka tidak beriman kepada yang gaib. Adapun kaum muslimin, orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaum muslimin adalah orang-orang yang beriman tentang hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah walaupun mereka belum melihat Allah, beriman kepada hari akhir walaupun belum datang hari akhir, walaupun mereka belum bisa melihat sendiri tetapi mereka percaya dengan hal tersebut. Ini namanya iman bil ghaib, yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang ghaib, yaitu perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat diantaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan pengingkaran mereka ma'ruf, sudah pernah disinggung, sudah pernah dibahas pada kaitannya dengan masalah jahiliyah yang lalu, yaitu orang-orang jahiliyah selalu menyatakan kepada Rasulullah SAW dan kaum mukminin, ya, bahwa apa yang kalian katakan tentang hari akhir itu adalah dusta belaka. Wama al-hayat, tidaklah kehidupan ini kecuali hayatuna dunia namutu wa nahya. Kata mereka, tidaklah kehidupan itu kecuali hayatuna dunia, kecuali kehidupan dunia kita ini. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, inilah kehidupan, kata mereka. Adapun hari kiamat tidak ada, dusta dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kebangkitan, ahlu jahiliyah memperolok-olokkannya, mentertawakannya, membawa tulang yang rapuh di hadapan Rasulullah, menghancurkannya di hadapan Rasul dan meniupnya dengan mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Tentunya dijawab dengan tegas, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang membangkitkannya, yang menghidupkannya kembali. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha Bisa untuk menciptakan makhluk-makhluk ini, maka apa susahnya bagi Allah untuk mengulanginya kembali? Mengulangi tentunya lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Man alladhi ansha'aha awwala marrah? Siapa yang mengadakannya pertama kali? Allah Subhanahu wa taala. Maka jawablah pertanyaan orang-orang musyrikin, walaupun mereka pertanyaannya adalah pertanyaan memperolok-olok, mentertawakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Ini sesungguhnya pengingatan, bukan pertanyaan. Tetapi Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan pada mereka, "Yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah." Katakan pada mereka bahwa yang akan membangkitkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Dia yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa untuk menciptakannya pertama kali, maka Dia Maha Kuasa pula untuk membangkitkannya kembali di akhir masa. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ini adalah kebiasaan jahiliyah pula. Mereka menyebut-nyebut nama Allah. Jahiliyah Quraisy, musyrikin Arab, menyebut-nyebut Allah. Bahkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kalian tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka tahu bahwa penciptaan manusia itu Allah lah yang menciptakannya. Mereka kenal, mereka tahu Allah, tetapi mereka mengingkari kebangkitan. Inilah kebodohan mereka. Inilah penyebab kenapa mereka dikatakan jahiliyah. Orang-orang yang bodoh, masanya masa kebodohan, orang-orang yang cara berpikirnya terbolak-terbalik. Cara berpikirnya sangat kontradiktif. Dari satu sisi dia percaya kalau langit dan bumi dan semua makhluk diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika bicara kebangkitan, mereka enggak percaya. Masa orang sudah hancur, tulang belulang sudah rapuh, mau dibangkitkan kembali? Mustahil, kata mereka. Tidak mungkin, kata mereka. Ini kebodohan. Bukankah kalian percaya bahwa yang menciptakan manusia ini Allah? Tanyakan pada mereka, man khalaqas samawati wal ardi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa man fihinna? Dan semua yang ada padanya, yang ada di langit dan ada di bumi, makhluk-makhluk, siapa yang menciptakannya? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Kalau kalian tahu yang menciptakannya adalah Allah, apa susahnya bagi Allah yang menciptakan pertama kali mengulangi ciptaannya? Selesai. Tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Inilah kebodohan jahiliyah. Mereka percaya kepada penciptaan, tetapi tidak percaya kepada kebangkitan. Padahal penciptaan dengan kebangkitan tentunya lebih tinggi. Penciptaan ansyaha awwala marrah, penciptaan itu belum pernah ada sebelumnya, belum ada contohnya sama sekali. Tapi pengulangan, kebangkitan adalah menciptakan kembali. Menciptakan kembali manusia yang pernah ada, pernah hidup, pernah berjalan, diciptakan kembali oleh Allah. Ini lebih mudah bagi Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, ayat 104 dan 105. Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalan-amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat jalannya di kehidupan dunia dan mereka mengira dalam keadaan sedang berbuat baik. Ini ayat 104 nya. Orang yang paling rugi amalannya adalah orang yang jalannya sesat, menyimpang, balal, dalam keadaan dia merasa sedang berbuat baik. Ini paling rugi. Dia beramal, yang dia kira benar, dia yakin benar, ternyata balal, ternyata sesat dia. Siapa mereka itu yang dimaksud? Ayat berikutnya menyatakan, ulaika alladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir, kafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka, kafir kepada ayat-ayat Allah, waliqa'ih, dan pertemuan dengannya. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Allah katakan tentang mereka yang paling rugi jalannya di dunia adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan orang yang tidak percaya pada pertemuan dengan Allah. Ayati Rabbihim wa liqa'ih. Ayati Rabbihim, ayat-ayat Rabb mereka, liqa'ihi, pertemuan dengan Allah. Berarti mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak percaya kalau mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Ini tidak dipercaya oleh mereka. Kufur. Mereka lah yang paling rugi kehidupannya. Mereka lah yang paling rugi amalannya dan mereka lah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Jahannam. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan membangkitkan atau tidak akan menegakkan timbangan buat mereka. Ini amalan mereka tidak diukur, tidak ditimbang, langsung mereka dicampakkan ke dalam neraka. Karena amalan-amalannya, karena kekufuran-kekufurannya, karena pengingkaran terhadap yaumil akhir, karena pengingkaran terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad marra al-kalam 'alaiha qariban, dan telah kita bahas beberapa pasal yang lalu. Dan telah kita bahas masalah yang seperti ini. Bahwasanya pengingkaran-pengingkaran tersebut bisa dalam bentuk pengingkaran yang betul-betul pengingkaran jelas, istilahnya menolak mentah-mentah. Ada pula yang menolaknya dengan takwilan-takwilan, yang menolak mentah-mentah seperti musyrikin, musyrikin jahiliyah itu terang-terangan menolak bahwa itu dusta, ayat ini tidak benar dan seterusnya, karena mereka kafir. Ada pula yang menolak ayat-ayat Allah dan menolak kebangkitan dengan berbagai macam takwil-takwil batil. Ini ada ayat tentang kebangkitan, tapi kan itu mungkin alamnya lain, alam dunia, alam jasad, alam akhirat, alam ruh. Kalau yang demikian terjadi pula pada umat Islam dan umat yang mengaku muslim, ada sebagian mereka yang beraliran dengan aliran sesat seperti ini, bahwa hari akhirat nanti, kebangkitan nanti, surga dan neraka, hisab dan seterusnya, itu berlaku pada ruh-ruh, bukan pada jasad, katanya. Ini perlu kita pertanyakan, dari mana mereka dapatkan pemahaman ini? Bukankah kalian muslimin sama dengan kami muslimin? Bukankah kalian beriman pada Quran sebagaimana kami beriman pada Quran? Bukankah Nabi kalian adalah Nabi Muhammad SAW seperti Nabi kami, Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian tidak percaya kebangkitan dengan jasad? Dalam Quran disebutkan tulang belulang. Rasulullah juga menyebutkan tentang tulang belulang akan dibangkitkan. Berarti jasad apa ruh? Jasad. Berarti kebangkitan itu kebangkitan jasadnya kembali. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka mengingkari padahal mereka mengaku muslimin, sehingga mereka mengingkarinya tidak terang-terangan, menolaknya tidak menolak mentah-mentah, tapi menolaknya masak-masak. Gimana itu dimasak oleh mereka, ini ayat memang benar, tapi maksudnya begini, maksudnya begitu, dimasak, diolah, tambah ditarik sana tarik kemari sampai kesimpulan jadi namanya kebangkitan itu ruh. Kata mereka, ruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, ruhnya dimasukkan ke surga, ruhnya disiksa dalam neraka, begitu itu alat ruh. Ini tidak memiliki rujukan. Pendapat ini pendapat yang tidak memiliki sandaran sama sekali. Pendapat kufur bahkan. Kalau dikatakan bid'ah adalah bid'ah yang bukan bid'ah, bid'ah yang mengkafirkan. Seperti aliran ingkar sunnah, aliran Isa Bugis. Pernah dengar kali aliran Isa Bugis? Ya pimpinannya Isa Bugis. Berarti ini sudah jelas modelnya dari mana ini. Aliran dalam negeri. Produknya produk Indonesia alirannya, karena memang Bugis asalnya, dari Bugis dia. Nah, dia berbicara bahwa Malik Yaumiddin, hari kebangkitan, itu maknanya bukan hari kebangkitan, hari kiamat. Din itu bukan kebangkitan. Coba lihat kamus, din itu agama. Jadi Malik Yaumiddin itu penguasa hari agama. Bayangkan ayat yang jelas, yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama ahli sunnah secara ijma, secara sepakat, bahkan dalam terjemahan-terjemahan kaum muslimin seluruhnya menyebutkan Malik Yaumiddin adalah hari kebangkitan, yakni Allah menguasai hari pembalasan. Tiba-tiba datang orang kemarin munculnya dari Bugis lagi, kemudian menyatakan, oh menurut saya di itu agama. Jadi hari agama. Hari agama itu adalah hari mereka tafsirkan sendiri. Ini yang paling penting azabullah. Upaya untuk mengingkari yaumuddin. Upaya untuk mengingkari hari kiamat. Dengan cara ta'wil-ta'wil dan menolak kalimat Malik Yaumiddin. Ikhwanul Muslimin azabullah. Allah SWT berfirman, wa'atamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu man yamud. Mereka mengingkari kebangkitan ini sampai berani sumpah. Keterlaluan sekali. Waqtamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguh-sungguhnya sumpah. Yani dengan sumpah yang sungguh-sungguh, serius, bukan main-main. La yab'atullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan yang mati, kata. Sampai bersumpah, bersumpahnya atas nama Allah lagi. Dan kemudian sumpahnya itu dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atullahu man yamut. Allah tidak membangkitkan yang telah mati, kata mereka. Allah SWT membantahnya dengan tegas. Bala wa'dan alaihi haqq. Bahkan, kata Allah, ini adalah janji Allah yang pasti benar. Ini kebangkitan, janji Allah pasti benar. Pasti akan ada kebangkitan, pasti akan ada yaumul hisab. Walakin aktsarun la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Termasuk kaum jahiliyah, jahiliyah yang bodoh. Termasuk kaum jahiliyah yang mereka dalam keadaan tidak mau mengerti. Bodoh tapi tidak mau mengerti. Mereka dalam keadaan tidak punya ilmu, tapi tidak mau dikasih ilmu. Ini sifat mereka, sifat jahiliyah. Bodoh, tapi gak mau diajar. Mereka jahil, gak mengerti, tapi tidak mau diberi pemahaman. Dikasih tahu oleh Allah melalui lisan Rasulnya, diturunkan kitabnya, mereka tetap mengingkarinya, bahkan memperolok-oloknya, mentertawakannya. Bahkan mereka datang ke sahabat, Khabab bin Arad, saya punya hutang kepada kamu ya, sekian. Iya, saya akan bayarnya nanti di hari kiamat. Katanya, menurut agamamu akan dibangkitkan nanti. Nah, kita ketemu nanti di akhirat, saya akan bayar. Ini sampai dibikin main-main seperti itu oleh mereka. Karena mereka yakin ini suatu yang dusta, kata mereka. Maka Allah katakan, bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan ini janji Allah yang pasti benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Liyubayyin lahum alladhi yakhtalifuna fi, agar Allah menjelaskan apa-apa yang mereka perselisihkan, yakni di dunia ini masing-masing merasa benar, yang sesat sesat-sesatnya merasa benar, yang kufur sekafir-kafirnya di dalam gereja-gerejanya merasa berjalan di atas hak, menangis, meratap, ya Tuhan, wahai Yesus, dan seterusnya, merasa dirinya hak. Lihat nanti yaumul qiyamah, kata Allah, liyubayyin lahumul ladzi yakhtalifuna fihi, untuk diterangkan kepada mereka yang mereka perselisihkan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim, mana yang mazlum, dan siapa yang berbuat ihsan dibalas dengan ihsan, dan siapa yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan. Orang-orang yang dalam keadaan berbuat baik dari kalangan mukminin akan ditimbang amalannya. Tapi orang-orang yang dalam keadaan sesat kafir, maka mereka masuk dalam neraka jahannam, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati mazhana. Kami tidak akan menimbang amalan mereka karena mereka kafir. Ikhwan fillah a'azzakumullah, wa ya'lamu alladziina kafaru annahum kaanu kaadibiin. Dan juga kebangkitan itu untuk agar orang-orang kafir mengetahui bahwa mereka dulu dalam keadaan mendustakan. Wa ya'lamu alladziina kafaru, agar orang-orang kafir mengerti, annahum kaanu kaadibiin, bahwa mereka itu dulu di dunia dalam keadaan mendustakan, ternyata terjadi kenyataan. Ikhwan bin a'azakumullah, ayat-ayat yang memberitakan tentang kebangkitan sangat banyak. Dan ayat-ayat yang memberitakan bahwa orang-orang kafir mengingkari kebangkitan juga sangat banyak. Berarti sifat dari sifat-sifat orang kafir musyrikin jahiliyah adalah mengingkari kebangkitan. Maka mestinya tidak mungkin muncul kalimat pengingkaran dari kalangan muslimin, kan? Selalu Rasulullah SAW kalau mengajarkan sesuatu adab, satu akhlak, satu hukum, dimulai dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam, atau diam. Selalu diawali dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam. Ini menunjukkan bukti bahwa seorang muslim adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau beriman kepada Allah, percaya Allah itu ada. Musyrikin jahiliyah juga percaya Allah itu ada. Iya kan? Kalau hanya bicara tentang masalah rububiyah, mereka juga beriman kalau Allah itu ada, dan mereka beriman bahwa semua ini diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika dikatakan wal yaumil akhir dan hari akhir, mulai musyrikin jahiliyah menolak. Tidak, enggak ada kebangkitan. Enggak mungkin tulang belulang akan dibangkitkan kembali. Mustahil, yang telah rapuh, telah hancur, telah jadi tanah kok dihidupkan kembali? Dari mana mungkin? Enggak bisa, kata mereka. Mereka lupa kepada kekuasaan Allah. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata muncul pula kalimat pengingkaran terhadap hari akhir di kalangan orang yang mengaku muslimin. Ini namanya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Aneh, bukankah dia muslim, beriman pada Allah, kok gak percaya sama hari kiamat? Iya, aneh. Tetapi kenyataan terjadi. Apa itu bentuknya pengingkaran hari kiamat? Pengingkaran dengan keraguan. Pengingkaran dengan tashkik. Tashkik itu adalah membuat ragu atau menyatakan saya tidak yakin. Itu pengingkaran. Seperti orang-orang awam, orang-orang bodoh di tengah-tengah kita, ketika melihat ahli sunnah yang rajin ke masjid, berjalan subuh ke masjid, pulang siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, bawa kitab sana, kaji di sini. Apa kata mereka? Untuk apa sih kalian itu? Wakal-wakal, tau wakal gak? Untuk apa kamu capek-capek rajin-rajin seperti itu? Belum tentu ada surga dan nerakanya. Ini muslim loh yang ngomong. Na'udzubillah. sudahlah biasa-biasa aja, yang penting sholat wajib selesai. Kalau ada surga dan neraka, alhamdulillah kita masih sholat. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, alhamdulillah dunia kita telah merasakan. Ya. Buat apa kamu capek-capek, ternyata gak ada, rugi kamu. Ini orang awamnya muslimin, ada tanda tanya besar. Ini orang kafir musyrik atau orang muslim? Ada pertanyaan, ini orang dari kalangan siapa? Apakah dari temannya Abu Jahal? Apakah dia dari sahabatnya orang-orang musyrikin jahiliyah dulu? Atau dia Yahudi dalam perang? Atau dia orang mana ini? Kamu muslim atau bukan muslim? Ya saya muslim, saya masih sholat. Tapi mulutnya mengucapkan kalimat kufur yang sekufur-kufurnya. Enggak perlu terlalu rajin katanya. Jadi kalau enggak ada, ya kamu dunianya sudah merasakan. Kalau ada surga dan neraka, ya kamu kan sudah mengerjakan yang wajib-wajibnya katanya. Berarti dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dan ini khonidrina azakumullah, sifat dari sifat-sifat jahiliyah yang muncul kembali di kalangan muslimin. Ini bukti kalau ilmu mereka sudah mulai rapuh tentang Islam. Berarti akidahnya pun sudah mulai rapuh, sudah mulai runtuh sedikit demi sedikit, hancur. Tidak ada kekuatan sama sekali. Kalau pondasinya hancur, jangan tanya bagaimana bangunannya. Kalau pondasinya sudah rapuh dan sudah rusak, jangan tanya bagaimana bangunannya. Hancur luluh. Jangan tanya bagaimana sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak. Jangan tanya bagaimana puasanya. Suka-suka dia. Jangan tanya bagaimana ibadah-ibadah lainnya. Kenal aja enggak. Apalagi mau mengamalkan. Tapi dikatakan, kamu muslim? Saya muslim, sumpah. Demi Tuhan, kata mereka. Ikhwanu billahi na'azakumullah, berarti ini adalah gejala bahwa umat ini sudah mulai rusak, atau sebagian umat ini sudah mulai hancur Islamnya. Berita Rasulullah SAW sudah mulai terbukti. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan berakhir nanti asing. Islam yang benar asing di tengah-tengah mereka, karena mayoritasnya sudah ala jifti. Tahu ala jifti? Iya, ala jono. Sa'onone. Sa'adanya. Apa yang dia mau kerjakan-kerjakan, selebihnya tinggal. Ini khonibudina azakumullah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang kita rasakan di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin, bahwa ternyata akidah sudah mulai rapuh dan kebiasaan jahiliyah sudah mulai muncul, bahkan banyak, bukan satu, sekian banyak cabang-cabang jahiliyah sudah mulai bermunculan pada hari ini. Padahal Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran tidak satu ayat, tidak dua ayat. Tersebut dalam Al-Quran sangat banyak tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. وَلِقَوْمٍ عَصَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْاَعْتِقَادِ الْجَاهِلِي حَبْدٌ وَاسِرٌ. Sebagaimana penulis pun merasakan bahwasanya bagi kaum yang kita alami di masa ini, keyakinan jahiliyah telah mengambil bagian yang sangat banyak. حَبْدٌ وَاسِرٌ وَنَصِيبٌ كَامِلٌ. Bagian yang besar dan bagian yang lengkap sudah terjadi di zaman ini. Kamu baca dari masalah jahiliyah yang pertama sampai yang ke-45 ini, kamu lihat ada pengaruh di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah, ada. Sudah mulai bermunculan, tumbuh seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. وَيَذَرُهُمْ بِتُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka meraba-raba dalam kesesatan. نَسْأَلُهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالْهِدَايَةَ. Maka kita meminta kepada Allah agar memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah yang lurus, dan kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan kekafiran kepada hari akhir, juga kekafiran kepada ayat Malik Yaumiddin. At-takdzib bi ayat Malik Yaumiddin, mengingkari ayat Malik Yaumiddin yang sudah kita singgung tadi, maknanya hari kebangkitan. Malik Yaumiddin adalah penguasa di hari pembalasan. Mereka kaum jahiliyah mengingkari ayat tersebut. Wa huwa al-yawm alladhi yadinu Allah ta'ala al-'ibad fihi bi'a'malihim, yaitu hari kebangkitan adalah hari di mana Allah SWT mengatur semuanya untuk hamba-hambanya dengan amalan-amalan mereka dan membalas manusia dengan amalan-amalan mereka. Fayuthibuhum 'alal khairat, ini makna Malik Yaumiddin. Allah membalas mereka yang baik dengan kebaikan-kebaikan. Allah berikan pahala pada mereka yang mengamalkan dengan amalan yang baik, mengesakannya, mentauhidkannya, mengikuti sunnah rasulnya. Allah balas dengan khairat. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi was-sayyi'at, dan Allah membalas kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan dengan adab. Wattakdzib biha al-yawm wa bihadha al-yawm mutafarri' 'ala inkar al-ba'th wal-hisab wal-jannah wan-nar. Dan mengingkari Malik Yaumiddin berarti mengingkari sama dengan mengingkari kebangkitan. Berarti ini adalah mutafarri', ini cabang dari pengingkaran terhadap kebangkitan, pengingkaran terhadap hisab, pengingkaran terhadap surga dan neraka. Ini termasuk di dalamnya adalah pengingkaran terhadap ayat Malik Yaumiddin. Ini yang menulis enggak kenal dengan kisah Bugis tadi. Berarti memang kejadian itu bukan hanya terjadi pada kisah Bugis saja, tetapi terjadi pula pada berbagai macam aliran-aliran sesat lain. Maka hadirin azakumullah, berarti sudah bermuncul pemikiran jahiliyah, yaitu mengingkari takdir, mengingkari hari kiamat, mengingkari surga dan neraka, dan mengingkari hari kebangkitan. Dan termasuk mengingkari Malik Yaumiddin. Apakah seperti pengingkaran orang kafir mengingkari ayatnya secara tegas, atau seperti ahlu dalal yang mengingkari dengan takwil? Maksudnya Malik Yaumiddin adalah hari agama. Allah menguasai hari agama, bukan hari kebangkitan, kata mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah bahaya, bahaya besar yang mengancam kaum muslimin. Munculnya aliran-aliran yang mereka tidak diam. Tidak diam, tidak pasif. Mereka aktif. Aktif mengajak manusia, aktif berdakwah, aktif menulis buku, aktif mereka membuat berbagai macam peringatan-peringatan dan dakwah-dakwah. Maka yang paling berkata, azakumullah, berarti kaum muslimin, kalau mereka tetap dalam keadaan tidak berilmu, itu dalam keadaan bahaya besar. Dia menghadapi sekian dakwah yang mengajak kepada kesesatan Syiah Rafidhah, yang mengajak kepada kesesatan aliran Isa Bugis, yang mengajak kepada kesesatan seperti ini, seperti itu. Dalam keadaan kitanya gak punya modal atau gak punya senjata, gak punya ilmu, maka mendengar ini kayaknya benar, mendengar yang itu kayaknya betul, mendengar yang lain ini juga kayaknya pas, sehingga dia dalam keadaan bingung di persimpangan jalan. Dan bingungnya mereka karena satu sebab, yaitu dalam keadaan tidak mengerti ayat Al-Quran, tidak mengerti hadis Rasulullah SAW, yang tidak mengerti tentang ilmu din yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka untuk menyelamatkannya atau untuk mengobatinya adalah dengan ilmu, dengan kembali mempelajari Quran dan Sunnah dengan pemahaman Ahli Sunnah, dengan pemahaman para ulama Ahli Sunnah, dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.